Biasanya yang berstatus sebagai pegawai negeri mendapatkan libur pajak H-3 atau H-2. Apakah masih bisa beritikaf? Boleh ya, beritikaf. Kalau Nabi itikafnya itu apa 10 hari terakhir. Tapi itu bukan pembatasan. Tapi Rasulullah itulah itikafnya Nabi, tapi tidak pembatasan. Ya. Kita mau 2 hari bisa itikaf. Yang penting niat masuk masjid. Terus dia niat ibadah yang sungguh-sungguh dan tidak keluar dari masjid sampai selesai. Kalau mampunya cuma 2 hari, tidak apa-apa 2 hari. Tapi artinya itikafnya panjenengan cuma 2 hari. Tapi boleh. Tidak masalah. Apakah mungkin mendapatkan Lailatul Qadar? Pak, perhatikan. Lailatul Qadar itu bisa didapat tanpa orang harus itikaf. Yang penting sama itu ibadah. Tapi itikaf adalah salah satu apa? Cara. Gitu loh. Orang kan murni sudah. Niat ibadah semua. Tapi sampai anda ikut itikaf, tapi sampai sholat malam, terus di rumah sampai ngaji, sampai sedekah ke orang, bisa enggak? Ya bisa. Kalau namanya malam, mau enggak mau tetap malam. Malam lain lu kota. Ya kan? Tetap. Nah, cuma itikaf adalah salah satu usaha kita.